قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?